adik? Cie dan kakak adik. Kakak adik. Sini. Lu nguping sengaja, kemudian mau deketin gua gitu. Jangan-jangan lu cinta lagi sama gua, ikutin mulu dari tadi. Benar-benar cinta sama gue. Bukan kayak gini, wangiin dulu badannya. Bau, bau ikan asin. Terong sopang. Jaga mulut kamu ya. Dasar terong dicabein. Ikan asin. Kamu masih baru kecil.